بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هدني الله وإياكم للنار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis ilmu ini tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmat ta'ala, sampai pada hadis yang ke-34. Qala rahimahullah wa fi sahihain an Imran Ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, dan disebutkan dalam Shahihul Bukhari wa Muslim dari Imran Ibn Husayn semoga Allah meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iqbalul busra ya bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai Tamim. Qalu qad basyartana fa'tina, maka bani Tamim pun berkata sungguh engkau telah memberi kami kabar gembira, maka segeralah memberi kami kabar gembira itu. Qala Rasulullah bersabda iqbalul busra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Qalu qad qabilna fa'firna an awwali hadha al-ardh. Maka penduduk Yaman saat itu berkata, sungguh kami telah menerima kabar gembira, maka kabarkan kepada kami tentang awal mula seluruh perkara alam semesta ini. Qala Rasulullah bersabda, kana Allah qabla kulli syai', Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai', dan Allah telah menulis di lawhil mahfuz apa saja yang akan terjadi. Qala fatani ati, Imran Ibn Husain pun melanjutkan ceritanya, maka datanglah kepada kami orang yang datang. Faqala, dan dia berkata, ya Imran, in halat naqatuka min iqaliha, wahai Imran, untamu terlepas dari ikatannya. Qala, Imran pun melanjutkan kisahnya, fa kharajtu fi athariha fala adri ma kana ba'd, aku keluar untuk mengikuti jejak untaku yang lepas itu, namun aku tidak tahu apa yang terjadi setelahku. Taibah Afiq. Hadis yang ke-34 ini, ikhwan bin Ausaf, memuat beberapa faedah. Yang pertama ialah tentang makna iqbalul busra, terimalah kabar gembira. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala menyebutkan maknanya dalam kitab beliau Fathul Bari. Ai iqbalu minni ma yaqtabi an tubashshiru idza akhadtum bihi al-jannah kal fikhi fid din wal amali. Artinya ialah terimalah dariku apa saja yang jika kalian ambil menyebabkan kalian akan bergembira dengan mendapatkan surga, seperti belajar agama dan mengamalkannya. Kalau kita bahasakan yang lebih sederhana, iqbal busra itu artinya terimalah kabar gembira berupa surga jika kalian mau belajar agama Islam ini dan mengamalkannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dalam hadis ini terdapat syariat untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya dengan istiqomah. Bahkan siapa saja yang telah berhasil melakukannya layak untuk mendapatkan kabar gembira berupa baik al-jannah, surga. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan dua perkara ini, bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam ini, kemudian bersungguh-sungguh mengamalkannya dengan penuh istiqomah. Surga itu tidak bisa didapat hanya dengan angan-angan kosong. Surga itu tidak bisa didapat dengan banyaknya harta, banyaknya aktivitas-aktivitas dunia. Surga itu hanya bisa didapatkan dengan memahami dan mempelajari agama Islam ini dengan baik, kemudian berusaha mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Barakallahu. Sehingga kalau kita dalam keadaan sedang belajar agama dan berusaha mengamalkannya, maka sabarkanlah diri kita untuk terus melakukan itu semuanya. Barakallahu. Ya, karena kita dalam posisi yang tepat. Tapi kalau kita melihat diri kita jauh dari agama, tidak semangat dalam menuntut ilmu agama, malas dalam mengamalkannya, maka segeralah untuk bertobat dan merubah keadaan, karena posisi kita di tempat yang salah. Ya, nah, barakallahu. Apalagi syaitan, baik dari kalangan bangsa jin ataupun manusia, berusaha untuk membalik keadaan. Mereka yang sibuk beraktivitas dunia dan sukses atas dunianya, maka dipromosikan sebagai manusia yang berhasil dan patut dibanggakan. Sedangkan mereka yang sibuk belajar agama, sibuk mengamalkan ilmu agamanya itu dengan sungguh-sungguh dan tidak terlalu berambisi dengan dunianya, dikatakan mereka itu manusia-manusia zaman unta yang ketinggalan kereta, rugi, ya, punya dunia yang seindah ini tidak mereka manfaatkan. Akhirnya banyak sekali orang tua kalau melihat anaknya minta izin untuk belajar agama dengan baik, untuk bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah, pertanyaannya, bagaimana masa depanmu nanti? Kalau seperti itu yang kamu cari, kamu nanti makan apa? Bagaimana masa depanmu? Ya, nah, akhirnya banyak sekali orang tua yang kemudian tidak mau mendukung dan tidak mau membiayai anaknya dalam urusan yang satu itu. Rugi, ya, keluar uang terus, tidak bisa balik modal. Sebaliknya, mereka sudah terpengaruh dengan godaan syaitan, baik dari kalangan bangsa jin atau manusia, ya, untuk mempromosikan aktivitas-aktivitas dunia, ya, mengejar dunia ini setinggi langit, ya, membanggakan, mulai dini, kemudian beranjak usia dewasa, terus didukung penuh, baik dengan materi maupun dengan dukungan moral, untuk terus meniti karir setinggi mungkin, ya. Dan dikatakan itulah anakku yang paling sukses dan berhasil, ya. Nah, tidak rugi membiayainya, ya. Nah, sudah ratusan juta keluar, nanti kembalinya miliaran rupiah. Padahal kepada betina azabullah, ini posisi yang salah menurut saya, ya, mengkhawatirkan dunia ini hijau dan manis, ya, maka berhati-hatilah dengan fitnah dunia semacam itu, ya, barakallahu. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwasanya kalau anak kita ini sedang belajar agama, sedang belajar untuk mengamalkannya dengan baik, hendaklah kita dukung penuh. Kita harus bangga memberi motivasi yang terbaik untuk anak kita. Jangan terpancing derai promosi-promosi dari kalangan setan-setan bangsa jin manusia. Ya, itu kelihatannya manis, tapi sebetulnya ya berujung pada sesuatu yang sangat baik. Nauzu billahi minna. Ada yang kemudian berusaha untuk mengkompromikan dunia dia, akhirat dia. Caranya supaya gak ketinggalan zaman, supaya gak gaptek, tidak gagal teknologi. Mulai kecil sampai besar, dia suruh untuk belajar ilmu-ilmu dunia, aktivitas dunia, sampai punya titel, sampai bisa kerja, sampai balik modal. Baru setelah itu nanti biar dia ke masjid, ikut pengajian sebulan sekali, sebulan sekali itu ya, untuk mengisi waktu luang. Begitu hinanya agama di sisi mereka, sampai hanya dikasih waktu luang saja. Itu kalau luang, itu kalau sempat. Kalau enggak sempat ya enggak. Ya. Nah. Takofiku. Betapa bodohnya mereka, tertipunya mereka. Kan anak ini kalau sudah sejak kecil dididik dengan materi, dididik untuk mengejar dunia, maka akan menjadi ahli dunia. Dan susah sekali untuk diajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bapaknya itu ustaz, sekalipun bapaknya itu ulama, kalau anaknya sudah terbentuk seperti itu, susahnya minta ampun. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki lain, dan itu jarang terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh salah seorang calon wali santri. Saya kurang begitu mengenal wali santri ini, tapi khobarnya dia rutin ikut majelis taklim di salah satu khalaqah yang saya isi. Dan menurut khobar juga, dia ternyata aktif ngisi pengajian di berbagai macam masjid. Dia pun sangat tertarik dan simpati dengan dakwah salafiyah. Dalam keadaan anaknya sudah gede, sudah ngerti macam-macam, penampilannya juga sudah gak karuan. Nah, paksa untuk mondok. Ya, nah. Saya lihat orangnya saja sudah ragu. Nah, ini taklim gimana? Gak benar taklim. Ya, nanti kalau sudah lulus program bahasa Arab sini setelah mau kemana? Ya, mau melanjutkan kuliah. Oh gitu. Ya, sudah Pak, tolong anaknya dibimbing dulu di rumah ya. Nah, Pak lihat dia sudah ketagihan dengan dukhon. Nah, barakallahu. Nah, kukunya panjang-panjang. Penampilannya juga ya begitulah. Tak bilang tolong ini dibimbing dulu Pak ya, diajak di majelis-majelis taklim, siapa tahu dapat daya. Nanti kalau sudah terbentuk bagus, dibawa ke tempat saya insya Allah. Karena tempat saya ini bukan penampungan untuk terapi seperti itu Pak ya. Jadi kalau di sini kayak gitu mengkhawatirkan ya, di tempat tarbiyah pengkaderan calon-calon dai, calon-calon ulama. Kalau belum siap untuk menjadi ulama, maka dipersiapkan dulu ya, ikut-ikut majelis taklim di luar saja. Kembalikan biaya ini. Tanya orang tuanya, kok seperti itu anaknya? Salah saya. Sejak kecil tak gitu kan, baru gede saya sadar dia kayak gitu. Susahnya minta ampun ya. Nah, jadi orang tuanya rajin taklim, orang tuanya rajin ibadah, rajin misi sana misi sini ya. Pertimbangannya anaknya, pertimbangan orang tuanya anak ini biar kreatif, biar dapat pendidikan formal yang sesuai dengan standarisasi masa kini ya. Nanti kalau sudah gede nanti tak ajak. Ternyata kewalahan, kewalahan dan susah ya. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah benar bersabda, Iqbal Bushra, terimalah kabar gembira wahai umatku, jika kalian mempelajari agama ini dan mengamalkannya, maka kalian layak mendapatkan kabar gembira berupa surga. Nah, Pak, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, dalam hadis ini menyebutkan dua qabilah, yakni keutamaan Bani Tamim dan penduduk Yaman. Karena mereka ini disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW. Kalau Bani Tamim itu adalah salah satu suku bangsa Arab yang menjadi rujukan pengambilan bahasa Arabnya. Ya, jadi kaidah-kaidah nahwu itu di antara rujukannya itu ialah ke Bani Tamim. Nah, jadi orang Bani Tamim kalau ngomong sesuatu itu omongannya itu dijadikan sebagai sumber kaidah ilmu nahwu. Ya, nah, di pihak lain saingannya Bani Tamim itu ialah Al-Ahlul Hijaz, penduduk Hijaz yang ada di Madinah ya. Namun para ulama sepakat bahwa dialek bahasa Arab penduduk Hijaz dan Bani Tamim yang paling bagus dan paling fasih ialah dialek penduduk Ahlul Hijaz, sehingga Al-Quran mayoritas diturunkan dengan bahasanya Ahlul Hijaz. Namun demikian Bani Tamim di sini memiliki utamaan tersendiri. Ya, banyak di antara mereka yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah Rasulullah SAW. Dari mereka dikenal dengan istilah At-Tamimi. Ya, nah, baiklah. Kemudian penduduk Yaman juga begitu, dapat keutamaan secara khusus. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan yang lain ya. Al-Imanu Al-Yaman, Al-Imanu Al-Yaman, keimanan itu adalah Yaman, keimanan dia Al-Yaman. Maksudnya keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu terpusat di Yaman ya. Ya memang Yaman itu kalau dari si ekonomi ini masih belum dikatakan negara berkembang ya, masih merangkak ya. Nah, tapi dari sisi kualitas keyakinan, keimanan dan akidah itu kalau sudah benar akidahnya dan lurus, itu lebih kokoh daripada penduduk yang lain. Nah, Pak, baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang keempat. Wa fil hadits dalalatun ala annahu lam yakun syai'un ghayruhu lal ma' wal arsy wal ghayruhuma. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah ada sebelum segala sesuatu yang lain ada, baik itu air, arsy atau yang lain. Ketika ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa ini? Al-Awwal. Yakni zat yang telah ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah berikutnya. Annahu khalaqal ma'a sabiqan thumma khalaqal arsy 'alal ma'. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan air terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan arsy di atas air. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa annal ma'a wal arsya kana mabda'a hadzal 'alam liqaunihima khuliqa qabla as-samawati wal ardh wa lam yakun tahta al-'ash idzaqa ila al-ma'. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya air dan arsy adalah makhluk yang pertama kali ada di alam semesta ini, karena telah diciptakan sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu yang ada di bawah arsy kecuali air saja. Jadi di bawahnya arsy itu ialah air. Bagaimana dengan sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya awwalu ma khalaqallah al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalam. Apakah tidak pertentangan? Yang tadi menyatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini ialah air, kemudian arsy. Dalam riwayat ini ditunjukkan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalam. Ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan Fathul Bari, beliau berhasil mengkompromikan pendapat-pendapat tersebut sehingga tidak saling bertentangan, ya. Bahwa riwayat yang menyatakan Allah menciptakan pertama kali ialah al-qalam, ialah yang pertama kali Allah ciptakan selain air dan arsy. Ini kompom yang pertama. Jadi betul riwayat itu bahwa Allah pertama kali menciptakan di alam semesta ini ialah al-qalam, pena, ya. Tapi selain air dan arsy. Jadi tetap air dan arsy yang pertama kali Allah ciptakan. Permulaan penciptaan kolam ialah sebelum segala sesuatu. Selain apa ini? Air dan arsy. Ini kompom yang pertama. Cara kompom yang kedua. Bahwa pemulaan penciptaan al-qalam. Ialah didasarkan pada pencatatan pertama di Lauhul Mahfudz. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam untuk mencatat sesuatu sampai hari kiamat di Lauhul Mahfudz, yang pertama kali ditulis ialah pernyataan Allah, "Uktub awwala ma khalaqallahu al-qalam." Tulis kalau yang pertama kali Allah ciptakan ialah qalam. Jadi catatan pertama yang ditulis ialah al-qalam. Namun dari dua cara mengkompromi ini, yang pertama itulah yang lebih bisa kita pahami dengan baik, ya, bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan ialah air dan ars. Adapun hadis yang menyatakan pertama kali Allah menciptakan qalam ialah selain air dan ars. Nah, dengan demikian bisa mengkompromikan apa ini, kedua belah penjelasan tadi, dan tidak mendahulukan metode takjib, ya, memilih salah satunya. Itulah yang biasa dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ya. Beliau memiliki kaidah al-jam'u muqaddam ala tarjih. Ya. Selama bisa mengkompromikan dua pendapat yang berbeda, maka harus kita tempuh lebih dahulu daripada kita memilih salah satunya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain yang bisa kita ambil. Itsbatul arsy lillah ta'ala. Ia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Karena dengan meyakini adanya aras ini, maka akan menguatkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang di mana Allah. Ya. Karena kalau ditanya, apa itu aras? Jawabannya ialah tempat Allah bersemayam. Itu membantu menjawab pertanyaan aina Allah? Allah bersama al-ars, ya. Nah, begitu. Atau fauq al-ars. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-35. وعن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال. Dari Jubair ابن محمد ابن جبير ابن مطعم, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, jaa rabiyun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang A'rabi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'rabi nisbah ila al-a'rab, dinisbahkan kepada al-a'rab, wa hum alladzina yaskununa al-badiyah, mereka penduduk yang menghuni lembah-lembah di jazirah Arab, ya, yang biasa dikenal oleh orang Indonesia sebagai orang-orang Arab Badui, Arab Dusun, ya, itu namanya Arab. Kalau Arabi dari seorang, ya, Badui atau Arab Kusun. Tapi kalau orang Arab yang ada di kota-kota yang berpendidikan, ya, yang memiliki kasta lebih tinggi, ya, itu Arabi, nggak pakai hamzah, langsung air Arabi, ya. Nah, barat itu. Jangan sampai salah. Arabi sama apa ini? Arabi itu beda. Sama-sama orang Arab, tapi satunya itu Arabi, Arab Badui, Arab Kusun, jauh dari informasi, jauh dari apa namanya itu, peradaban, nah, dan mengalami ketertinggalan pendidikan, ya. Namun keistimewaan mereka ibadah betina azakumullah dalam hal bahasa Arab, bahasa mereka lah yang dijadikan sebagai rujukan utama kaidah ilmu nahwu dan shorof, bukan bahasanya Arab, tapi apa ini? Bahasanya Arab. Kenapa? Karena mereka itu betul-betul menjaga keaslian kultur dan budayanya, tidak mau dimasuki oleh budaya-budaya asing, menjaga adatnya, ya. Nah, jadi dialeknya betul-betul masih murni, kental, ya. Lain kalau Arabi, Arab kota, pergaulannya sudah mendunia, ya, kenalan sama orang Amerika, orang Prancis, Inggris, orang Cina, orang Indonesia, wahainya mereka pun sok gaul bahasanya, ya. Nah, sudah enggak Arab melulu bahasanya, kadang-kadang itu agak keajam-ajaman, ya. Nah, wahainya terkenal dengan istilah bahasa suqiyah, bahasa pasaran. Nah, itu sampai orang Arab sendiri enggak tahu artinya itu apa, ya. Nah, tapi mereka bangga menggunakannya. Kenapa? Agak gaul. Itu. Tapi justru itu merusak keaslian bahasa Arab sendiri, ya. Nah, tapi sopir-sopir sekarang kalau mau ke Saudi itu paling tidak semua saya bahasa suqiyah itu, ya. Nah, bahasa gaul. Nah, para kafir kalau enggak kuasai itu bingung dia. Nah, banyak yang dirubah, ya. Nah, sehingga enggak dijadikan sebagai apa ini, sumber pengambilan kaidah yang mana. Tapi kalau Arab Badui dusun betul-betul menjaga dialek bahasa Arab, sehingga kalau ada yang ngomong sesuatu saja itu langsung dianggap sebagai dalil kaidah ilmu nahwu. Seperti itu. Jadi, ya. Jadi kalau ngomong bahasa Arab dengan orang Badui dengan bahasa ilmu nahwu, na'am, sambung. Tapi kalau ngomong sama orang Arab keturunan misalkan Arab Indonesia atau orang Arab yang terlalu gaul dengan orang-orang ajam, pakai bahasa resmi Arab itu enggak paham mereka. Ya. Kok aneh? Nah, mereka itu enggak ngerti bahasa Arab yang asli, taunya bahasa Arab gaul, barakofikum. Ya. Nah. Kalau enggak percaya, coba, ya, kalian ngomong-ngomong sama Arab turunan asli Indonesia itu. Nah, ngomong-ngomong pakai bahasa resmi yang sesuai dengan tata bahasa ilmu nahwu dan shorof, mereka akan bongak lorok, enggak tahu. Sebaliknya antum juga enggak paham bahasa mereka itu. Nah, istilah-istilahnya itu kayak-kayak Cina, kayak-kayak Arab, kayak-kayak Mandarin begitu. Nah. Barakofikum, itu bahasa gaul. Ya, nah. Taib. Kalau bahasa resmi kan gratis toh, Pak? Majanan gratis, jalan, nah, atau bila syait gitu, ya. Tapi kalau Arab keturunan yang saya tahu itu Arab Pekalongan, ngomongnya balas, balas. Balas. Ngomong balas dendam itu apa? Nah, ya. Balas, balas. Dia, nah, ya. Suruh nulis itu pantulis. Ditulis itu kan balas sambung. Itu padahal ternyata ditelusuri asal usulnya itu bagus bila syai'in. Karena Mereka itu gak ngerti tata bahasa, yang penting gaul, hanya taunya balas, balas gitu. Ditulis sambung balas. Ya, enggak. Iya. Padahal kalau kita mengkhawar bahasa Arabnya harusnya majani. Ada majani, ya, ini gratis gitu ya. Kita enggak balas. Majanan enggak ngerti mungkin mereka ya. Enggak. Balas lebih paham. Ya, seperti itu. Barakallahu. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, faqal, "Ya Rasulullah, jahidatil anfus." Sungguh, wahai Rasulullah, secara fisik kami telah kepayahan. Wa ba'atil iyal, keluarga-keluarga yang kami tanggung banyak yang terlantar. Wa nuhigatil amwal, harta benda kami ludes. Wa halakatil an'am, binatang-binatang ternak kami banyak yang mati. Fastasqi lana rabbak, mintalah hujan kepada Rabbmu untuk kami. Fa inna nastasfi'u bika Allah, karena sungguh kami meminta Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberi syafaat atasmu. Wa billahi alaika, ya. Ya, sesungguhnya kami meminta agar engkau memberi syafaat atas Allah atau menjadikan Allah memberi syafaat atasmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihaka, atadri ma taqul?" Celaka kamu. Tahu enggak kamu apa yang kamu ucapkan tadi? Ya. Itu ucapan tadi itu ya. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Rasulullah berbunyi tasbih subhanallah. Dia terus mengucapkan tasbih subhanallah sampai nah wajah-wajah para sahabat mengetahui beliau dalam kondisi marah. Ya. Sumbakal, kemudian Rasulullah bersabda, "Waihaka, celaka engkau. Innau la yustasfa'u billah ala ahad min khalqi." Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat untuk salah seorang makhluknya. Sa'anu wa'akta min dhalik. Sifat Allah lebih agung daripada itu. Waihaka, atati mullah, celaka kamu. Taukah engkau siapa Allah? In arsyahu ala samawati lahakada. Sesungguhnya arsy Allah itu ada di atas langit-langitnya seperti ini. Waqala bi asabihi litral qubbah alaihi. Dan Allah kemudian Rasulullah kemudian mengisyaratkan dengan jari jemarinya seperti ada qubbah di atasnya. Ini langit-langit, ini arsy. Ya, kayak kubah di atas jari-jari. Wa innahu la ya'tu bihi atiqur rahim fil miraqib. Sesungguhnya arsy-Nya Allah itu juga merintih seperti binatang tunggangan merintih ketika dinaiki oleh orang yang menungganginya. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, hadis ini qanabdin auzakum wa dikenal di kalangan para ulama dengan istilah haditsul atiq, hadis tentang rintihan arsy-Nya Allah. Ya. Nah, dalam sanad hadis ini ternyata ada rawi yang bernama Jubair ibnu Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. yang telah kita baca tadi itu. Nah, dia itu daif. Ditambah lagi ada rawi yang bernama Ibnu Ishaq. Dia ini mudallis, sehingga hadis ini khanaqtil a'zakumullah didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Fi Dilalil Jannah. Barakufikum. Hadis ini karena dhaif maka tidak bisa kita pakai sebagai dalil, ya. Namun ada keyakinan yang dilarang karena pertentangan dengan riwayat-riwayat yang umum dalam hadis ini. Yani satu keyakinan yang dilarang, ya, yaitu la yustasfa'u billahi ala ahad. Tidak diperbolehkan menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat kepada makhluknya. Nah, jadi juru pemberi syafaat itu ialah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, para malaikat, para syuhada. Itu nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat, bertugas memberi syafaat, petugas. Nah, kalau kita kemudian meminta agar Allah menjadi petugas pemberi syafaat kepada makhluk-makhluknya, berarti sama saja kita ini merendahkan derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, disejajarkan dengan para petugas pemberi syafaat di kalangan makhluk, dari malaikat, para nabi, ya, para syuhada. Apa maksudnya? Nah, itu berkaitan dengan keyakinan yang dilarang, ya. Dalam hadis ini Arbadwi sampai bilang seperti itu, wahai Rasulullah, aku meminta kepada Allah untuk menjadi pemberi syafaat untukmu. Dan aku juga meminta agar engkau menjadi pemberi syafaat untuk Allah. Ya, akhirnya Allah kemudian marah. Wah, celaka kamu, ya. Sampai beliau petas pisau, ya. Nah, nah, memang syafaat di hari kiamat nanti adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan syafaat, itu tidak akan ada yang bisa mendapat syafaat. Tapi yang bertugas untuk memberi syafaat kepada makhluk-makhluk yang lain itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga petugas yang Allah tunjuk, yang Allah ridhoi dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul, syuhada dan yang lain. Ya, sehingga dalam hadis ini terdapat satu keyakinan yang dilarang, yaitu tahrimul istisfa billah ala ahad min khalqih, haramnya menjadikan Allah sebagai juru pemberi syafaat untuk salah seorang dari makhluk. Baik. Ya. Intinya ikhwan fillah a'zakumullah, kita kalau membaca hadis ini walaupun dhaif, ada yang juga sesuai dengan aturan-aturan umum, yakni disyariatkan istisqa ketika kemarau panjang. Ya. Istisqa itu minta hujan. Nah, Kita sama-sama tahu negara Arab itu negara yang panas. Normal saja panas, apalagi kalau musim kemarau, panasnya itu betul-betul panas, ya. Nah, sehingga pantas sampai banyak yang mati, banyak yang kelaparan, banyak yang ludes tanaman dan binatang ternak, ya. Gurun pasir panas ya. Tambah kemarau, wah, setelah panasnya masya Allah ya. Sekarang kita sendiri sudah merasakan ya musim kemarau tahun ini betul-betul lumayan agak panjang ya. Biasanya kalau Ramadan itu sudah hujan ya, nggak hujan-hujan. Sawal sudah mau berlalu, nggak hujan-hujan. Nah, apa? Sehingga banyak sekali kekeringan melanda di daerah-daerah di Indonesia ya. Maka disyariatkan untuk apa yang istisqa. Istisqa itu bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan cara sholat istisqa ya. Nah, di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka. Tidak harus naik gunung. Banyak orang-orang dulu itu yang keyakinan kalau istisqa itu harus sholat di atas gunung. Nah, mendaki ya. Nah, kemudian cara yang kedua ialah dengan membaca doa istisqa ketika imam sedang khutbah Jumat. Jadi imamnya ketika selesai khutbah itu disyariatkan juga untuk mengakhir khutbahnya dengan doa apa ini? Istisqa, minta hujan. Allahumma arisna, Allahumma arisna, begitu ya. Allahumma hawalaina, la alaina. Nah, juga bisa dengan cara yang ketiga, berdoa sendiri-sendiri ya, untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Di samping itu, ikhwan fillah rahimakumullah, usaha yang harus dilakukan kalau musim kemarau panjang, kekeringan, paceklik, itu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kita harus introspeksi diri, muhasabah ya. Nah, kemarau panjang ini ya itu sebagai pertanda semakin lunturnya semangat sedekah di kalangan kita ya. Semakin susahnya orang itu bersedekah, nunggu di kompori dulu baru bergerak ya. Ya, sudah dikompori digembosi lagi. Nah, yang ngompori bilang pengemis. Akhirnya tambah lama gak ada yang sedekah. Karena memang gak mau dikompori ya jalan sendiri ya. Nah, tapi memang itulah sunnah Rasulullah SAW ya. Ada istilah al-hathu al-sedekah, anjuran untuk apa yang sedekah ya. Ada pihak yang ngompori ya, memotivasi untuk apa yang bersedekah. Nah, ini termasuk cara agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan apa yang hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa malapetaka. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Barakallahu'alaikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.